ingat hari itu ketika pertama bertemu. Berdebar-debar hatiku di saat ku genggam tanganmu. Kita tertawa, kita bernyanyi, menyenangkan jiwa. Serasa dunia hanyalah milik, milik kita berdua. Kita tertawa, kita bernyanyi, melupakan semua. Hanyalah kita, kita berdua, berdua bersama. Oh indahnya berdua. Pernah engkau bertanya, apakah aku yang kau cinta? Aku pun menjawabnya, oh tentu cinta. Kita tertawa, kita bernyanyi, menyenangkan jiwa. Serasa dunia hanyalah milik, milik kita berdua. Kita tertawa, kita bernyanyi, melupakan semua. Hanyalah kita, kita berdua, berdua bersama. Oh indahnya.